فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan, anugerah, yang mana dengan kenikmatan dan anugerah tersebut kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dalam rangka saling menasihati dan saling mengingatkan tentang batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan yang datang dari Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah, sebagai pengingat bagi kita semua. Di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum adalah ni'matul ukhuwah. Nikmat dalam bentuk ukhuwah, menjadi bersaudara satu dengan yang lainnya di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang selamat, di atas pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dan ini khonibuddin a'azani Allah wa iyyakum termasuk fadilah yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, mengingatkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah wahai para sahabat, kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian tatkala dulu kalian satu sama lain saling bermusuhan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, yang mana saat itu kalian berada di tepi jurang dari jurang-jurang neraka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian dan membuat hati-hati kalian bersatu satu dengan yang lainnya, saling bersaudara sesudah sebelumnya saling bermusuhan. Ini termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dan nikmat yang satu ini, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, akan hilang, akan hancur tatkala muncul di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah, al-ikhtilaf, perselisihan. Sangat terasa ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum ni'matul ukhuwah, nikmat menjadi saling bersaudara tatkala terjadi yang namanya ikhtilaf di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah. Sangat terasa betul-betul seorang mukmin yang muwaffaq akan merasa kehilangan al-ukhuwah tatkala dia melihat muncul khilaf di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah, yang mana telah diyakini ahlu sunnati wal jamaah adalah mereka-mereka yang betul-betul berusaha meniti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mereka berusaha menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menempuh sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ahlu sunnati wal jamaah bukanlah orang yang sembarangan, ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. betul-betul hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari sekian banyak hamba-hamba yang ada. Ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harusnya mereka satu dengan yang lainnya, saling mencintai, saling mengasihi dan semisalnya, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, digambarkan laksana bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Digambarkan dalam hadis yang lain seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, idza staka minhu 'udwun tada'a minhu sa'irul jasad bis-sahari wal huma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit yang sama. Dalam bentuk tidak bisa tidur, juga akan muncul rasa demam. Al-Sunnah yang seharusnya demikian keadaannya, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa berubah. Hilang ukhuwah di tengah-tengah mereka, tatkala muncul yang namanya al-ikhtilaf, perselisihan. Tentunya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, muncul sebuah pertanyaan yang besar. Fama sabab? Apa sebab munculnya khilaf di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan kesiapan menjalani jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in, yang menjadikan Al-Quran wa Sunnah sebagai pedoman hidup mereka, difahami dengan pemahaman salaful ummah. Kok bisa khilaf, terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka? Tentunya khilaf yang muncul ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, tidaklah dikarenakan i'tiqad, bukan dikarenakan pemahaman atau i'tiqad keyakinan masing-masing Ahlus Sunnah wal Jamaah, la. Tapi munculnya khilaf di tengah-tengah mereka, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, sadirun min 'indi anfusihim, muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena manhajnya, bukan karena akidahnya. Kalau ashabul ahwa'i wal bidah mereka bisa saling berselisih, ya, orang-orang khawarij, jangan antum kira mereka satu kata, tidak. Mereka memiliki sekian banyak sekte yang masing-masing aliran itu menyesatkan, menyatakan aliran yang tidak sepaham dengan dia sesat, padahal sama-sama khawarij. Maklum, karena yang menyebabkan mereka berselisih salahnya akidah yang mereka pegang. Orang-orang Mu'tazilah juga demikian. Syiah, Rafidhah dan semisalnya, mereka terpecah belah karena memang salah akidah yang mereka anut. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab terjadinya khilaf di tengah-tengah mereka kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bukan dikarenakan manhajnya, juga bukan dikarenakan akidahnya, tapi dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di antara sebab munculnya khilaf di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 5 di antaranya, yang semuanya itu kembali kepada kesalahan masing-masing person, individu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan disebabkan akidahnya. Yang pertama, sebab munculnya khilaf di tengah-tengah mereka adalah al-baghyu. Al-Baghyu, munculnya khilaf di tengah-tengah mereka disebabkan hal yang pertama adalah Al-Baghyu, tindakan menzalimi orang lain. Ya, membalimi orang lain. Dan ini banyak faktor ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Intinya karena ada dalam hatinya penyakit al-baghyu, ingin menzalimi saudaranya sesama muslim, akhirnya diatasnamakan dengan manhaj, diatasnamakan dengan sunnah, diatasnamakan dengan salabah dan semisalnya. Ya, muncul khilaf. Yang kedua, adzulmu, kezaliman. Bedanya dengan yang awal, kalau yang awal ini menzalimi orang lain, kalau yang kedua dia menzalimi dirinya sendiri dalam bentuk melakukan tindakan-tindakan yang berbau az-dzunub wal ma'asi, melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan dan semisalnya. Itu sebab terjadinya khilaf, perpecahan. Yang ketiga, al-udwan, al-udwan, adanya pihak-pihak di kalangan mereka yang saling bermusuhan. Nah, ini pun juga banyak faktor ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bisa jadi muncul karena rasa hasad, atau ada perasaan dengki dan semisalnya, atau salah satu di antara mereka ada yang memiliki penyakit al-kibr, sombong dan semisalnya. Banyak faktor yang menyebabkan adanya uduan di tengah-tengah mereka yang menghasilkan ikhtilaf, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat, at-ta'ajjul fima yahtaju ila ta'anni. Sebab yang keempat, adanya pihak-pihak yang gegabah dalam permasalahan yang mengharuskan untuk berhati-hati badannya. Sebuah permasalahan yang harusnya disikapi dengan penuh kehati-hatian, ada sebagian pihak yang terlalu gegabah ya dalam menyikapi permasalahan tersebut. Yang belum saatnya disampaikan, disampaikan. Yang belum waktunya untuk diterangkan, malah dijelaskan di tengah-tengah umat yang mungkin belum saatnya mereka untuk menerima dan semisalnya. Ya. Nah, atau hanya mendengarkan khabar yang simpang siur, enggak tahu benar ataukah tidak, entah yang menyampaikan khabar tadi ini orang yang siqah wala majhul, atau mungkin datangnya dari jin dan semisalnya, langsung ditetapkan dan semisal. Yang kelima, al-jahlu bihaqiqati syai' wa ma ya'ulu ilaih. Al-jahlu bihaqiqati syai' wa ma ya'ulu ilaih. Adanya pihak-pihak yang terjangkiti penyakit al-jahl, bodoh. Nah, karena kebodohan inilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang menyebabkan dirinya atau mungkin muncul kesalahpahaman yang menghasilkan adanya khilaf di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, waqad hasal. Dan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terjadi perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul membuat hati seorang mukmin merasa sedih dengan adanya perselisihan tersebut, yang tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menghilangkan perselisihan di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah dan menyatukan hati-hati mereka di atas al-haq. Nah, tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lima sebab tadi diakui ataupun tidak, ya, diakui ataupun tidak, senantiasa ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak menutup kemungkinan lambat laun akan muncul khilaf di tengah-tengah mereka yang dilatar belakangi salah satu dari lima sebab yang telah dibawakan. Kemudian ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, tatkala betul-betul terjadi khilaf di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjadi perselisihan bahkan perpecahan di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama kita, agama Islam, telah membimbingkan sekian banyak cara menyikapi khilaf yang ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ilajul ikhtilaf an-nashi' baina ahli sunnah al-mu'asirin. Ya. Tayyib. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, beliau ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, menyebutkan ilaj, beberapa langkah untuk mengobati atau meredam khilaf yang muncul di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang ada pada masa-masa sekarang. Dan ini harus difahami khani fidina azani Allah wa iyyakum oleh setiap muslim, agar khilaf yang muncul di tengah-tengah mereka segera hilang, atau minimalnya bisa diredam, tidak semakin berkobar-kobar api fitnah yang menyebabkan semakin luas perpecahan di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah wal iyadu billah. Dan ini kurang dipahami khani fidina azani Allah wa iyyakum oleh kebanyakan pihak. Ya, kebanyakan mereka ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum larut dalam perpecahan, larut dalam hawa nafsu, atau mungkin larut dalam perasaannya dan semisalnya, yang menyebabkan fitnah tidak kunjung hilang, tapi justru semakin menjadi-jadi. Apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk meredam khilaf yang ada di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, beliau mengatakan, kita bacakan sinopsis, ya, langsung kalamnya beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, innal ikhtilaf an-nashi'a baina ahli sunnati wal jama'ah yazulu bi idznillah bi umur. Khilaf yang muncul di antara ahli sunnati wal jama'ah akan hilang dengan izin dari Allah dengan beberapa hal sebagai berikut. Minha, yang pertama, tahkimul kitab was sunnah. Langkah yang pertama yang harus diambil untuk meredam khilaf yang muncul di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahkimul kitab was sunnah. Menjadikan al-kitab was sunnah sebagai hakim yang memutuskan khilaf yang ada di antara mereka. Ya. Ketika terjadi khilaf, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, harus merujuk kepada Al-Kitab wa Sunnah. Harus merujuk kepada Al-Kitab wa Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dikembalikan kepada Allah dalam bentuk merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dikembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam bentuk langsung bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam di masa beliau hidup, dan merujuk kepada sunnah-sunnah beliau tatkala beliau sudah meninggal. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih baik ya, dan lebih bagus hasil akhirnya. Naam. Mungkin prinsip yang ini fanifidina azani Allah wa iyyakum sudah tidak asing lagi di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ya toh? Setiap ada permasalahan, tentunya kita harus merujuk kepada Alkitab was sunnah. Namun yang ada di lapangan, banyak di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu bagaimana cara tahkimul kitab was sunnah. Ya mungkin secara prinsip semuanya sama. Ya, harus kembali kepada Alkitab was sunnah ketika ada khilaf. Ya toh? Ketika ada dua kubu misalkan saling berselisih, ya, kubu yang A dengan yang B mesti menyatakan obatnya satu, sama, harus kembali kepada Alkitab was sunnah. Tapi kok masih tetap khilaf? Ya. Ada apa? Nah, disebabkan mereka kurang paham makna tahkimul kitab was sunnah. Ya. Maknanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-amal, mengamalkan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika muncul fitnah. Ya. Ketika muncul fitnah. Di antaranya, kalau enggak disebutkan contoh kurang paham. Di antaranya yang pertama, Alkitab was sunnah menerangkan ifani fidina azani Allah wa iyyakum asya, beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika muncul fitnah. Ya tak? Ketika muncul fitnah dan itu harus diamalkan. Itulah wujud tahkimul kitab was sunnah. Yang pertama, tahrim tatabbu'i auratil muslimin. Ya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita sesama muslim. Ya, tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita sesama muslim. Nah, baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat dari Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, ya ma'syara man aslam bi lisanihi wa lam yadkhul al iman fi qalbihi, wahai orang-orang yang menyatakan keislaman dengan lisannya tapi belum masuk keimanan dalam hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menghibai saudara kalian sesama muslim, wala tatabba'u auratihim, jangan pula kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Ya. Ketika muncul fitnah, ya, perkara yang disadari ataupun tidak, tentunya masing-masing kubu akan mencari kesalahan kubu yang lain untuk menjatuhkannya. Ya kan? Untuk menjatuhkannya. Sampai pada tingkatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kesalahan-kesalahan yang seharusnya ada tasamuh di situ. Ya, kesalahan-kesalahan yang harusnya ada toleran di situ. Dalam bab muamalah dibawa-bawa. Ya, dibawa-bawa. Kalau sudah enggak cocok dengan kubu fulan, falas. Akan muncul sekian banyak sederet kesalahan. 1001 kesalahan. Ya, mulai dari cara bicaranya lah, atau mungkin urusan-urusan pribadinya lah. Ya, fulan itu kalau pinjam uang enggak balik-balik uangnya. Ya, masalah fitnah disinggung masalah utang. Ya, satunya lagi fulan itu masya Allah anaknya buandel. Ya, anaknya yang disangkut-sangkutkan. Ya toh? Nah, dan semisal. Ya, dan semisal. Fulan itu kalau taklim tidur terus. Ya. Ayo. Kamu jangan percaya sama si fulan. Fulan itu kalau taklim tidur terus. ya, perkara-perkara sifatnya pribadi. Nah, baik. Ini yang pertama. Ya, nyata. Baik. Kalau kita meyakini harus kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Ketika muncul khilaf di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perhatikan hal yang satu ini. Jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan saudara kita sesama Muslim. Ya, apalagi para ulama. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, yang kedua. Yang kedua dari apa ini? Yang kedua, al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah ini pun gak jarang, bahkan tidak asing, atau mungkin sebagian pihak bosan dengan istilah ini. Ya, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Hasan. Apa maksudnya berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala? Tuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Rashid. Tuh. Lalu saya antum pahami apa? Kalau ada orang membawakan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Apa maksudnya? Tali yang mana yang harus dipegang? Wildan. Allahumma sta'an. Nagahi. Apa maksudnya berpegang teguh dengan tali agama Allah? Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maknanya ada tiga. Anda enggak menyalahkan definisi yang dibawakan. Ini yang lebih umum. Ya. Maknanya ada tiga. Kalau dikatakan wa'tasimu bihablillah, maksudnya apa? Berpegang teguh itu maksudnya apa? Bagaimana bentuk berpegang teguh? Ya. Nah. Ya, yang pertama, qabulu ayatillah wa ahadithir rasul. Menerima ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Menerima. Ya toh? Harus diterima. Bahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Ya. Ketika muncul fitnah khilaf di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus kembali Alkitab wa Sunnah, kemudian diputuskan perkaranya, yang benar fulan, yang salah alan, dalilnya ini harus diterima. Ini kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Itu bentuk i'tisam bihablillah. Yang kedua, fahmul Quran was Sunnah. Memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, dari sini poin yang kedua ini, memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah mengharuskan kita untuk talabul ilmi syar'i, menimba dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang lebih besar dari fadina azani Allah wa iyyakum, al-amal. Bil-Quranil Karim wa Sunnah al-Mutahharah. Mengamalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Itu makna al-i'tisam bihablillah. Ya, makna yang dibawakan ini lebih cenderung pada makna berpegang teguh. Ya, bentuk berpegang teguh itu dengan tiga hal tadi. Menerima Al-Quran wa Sunnah, kemudian memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, yang ketiga mengamalkannya. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bentuk tahkimul kitab wa sunnah ketika muncul fitnah. Yang ketiga, di samping i'tisam bihablillah, yang ketiga adalah al-firar minal fitnah. Al-firar minal fitnah, lari, menjauh dari yang namanya fitnah. Kalau bukan ahlinya, jangan sekali-kali berani, memberanikan diri untuk maju, ya, berusaha menyelesaikan fitnah padahal bukan ahlinya. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Jadi kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba untuk nengok-nengok fitnah. Nah, jangan coba-coba nengok fitnah. Baik. Hadirin yang dimuliakan azani Allah wa iyyakum. Yang ini jarang dipahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bentuk tahkim Al-Kitab wa Sunnah. Kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, ketika muncul khilaf di tengah-tengah Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antaranya harus firar minal fitnah, menjauh dari yang namanya fitnah. Ya. Namun kenyataannya berbalik. Mendengar ada sesuatu yang baru, ada fitnah ini, fitnah itu, ya, berusaha nengok. Ya, awalnya nengok, lama-lama terjerumus dalam fitnah tadi, larut. Ya, nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, ya, di antaranya beliau alaihi salatu wasallam bersabda menyebutkan fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, "Man tasyarrafa laha tastasyrifu." Barang siapa yang coba-coba menengok fitnah, ya, ngintip fitnah, tastasyrifu, fitnah tadi akan menyambar orang tersebut. Kemudian yang keempat, bentuk tahkimul kitab wa sunnah ketika muncul khilaf di tengah-tengah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah at-tamhiz lil akhbar asy-syai'ah. Meneliti kebenaran setiap berita yang kita dengarkan. Nah. Ya. Meneliti kebenaran berita, keabsahan berita yang sampai pada kita. Ya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak sembarangan menerima atau menyampaikan khabar. Ya. Ini penyakit, ya, penyakit yang seringkalinya jarang difahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak selektif. Ya, setiap ada berita masuk langsung disebarkan. Ada berita masuk langsung dipublikasikan dan semisalnya. Ya, entah beritanya tadi benar atau enggak, yang penting ada berita baru. Ya, lumayanlah untuk bahan obrolan bainal maghrib wal isya barangkali. Ya, mengisi kekosongan daripada melongo. Ya. Anak dengar kabarnya begini begini begini begini. Iya toh, iya katanya tadi. Ya. Yang ini ngomong lagi ke sana. Ya. Katanya itu begini begini begini. Terus akhirnya tidak selesai perkara ni. Sanifidina azami Allahu wa iya. Ya, nah, ya, ketika ada kabar harus betul-betul dicek terlebih dahulu kebenaran kabar yang kita dengarkan. Yang keenam, yang kelima, al-adlu fit ta'amul wal ahkam, al-adlu fit ta'amul wal ahkam, bersikap adil dalam bermuamalah atau menghukumi saudara kita sesama muslim. Ya, harus punya insaf, adil. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Pas kebetulan guru kita yang salah, katakan salah. Ya, atau apa yang kita pegangi selama ini ketika terjadi khilaf, ya, baina ahli sunnati wal jamaah, ketika selesai fitnah tersebut dan nampak, ya, ternyata kita di pihak yang salah, maka kita harus bisa bersikap adil. Katakan, guru kita salah. Ya, guru kita salah. Lawan kita benar. Ya, kasarannya begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah kalian hamba-hamba yang berusaha berbuat adil walaupun terhadap diri-diri kalian atau kepada kedua orang tua kalian dan sanak kerabat kalian. Kalau kita yang salah harus gentle, berani mengatakan salah. Kalau kedua orang tua kita yang salah, katakan salah. Kerabat kita salah, katakan salah. Ustaz kita yang salah, katakan salah. Jangan malah dibela padahal kita tahu kalau jatuh dalam kesalahan. Nah, seringkalinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hal yang satu ini sekali lagi banyak dilalaikan oleh kebanyakan pihak di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah terlanjur senang dengan seseorang, seolah-olah mustahil jatuh dalam kesalahan. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa 'ainur ridha an kulli 'aibin qalilatu walakinna 'aina as-sukhti tubdil masawiyah, katanya beliau. Wa 'ainur ridha, pandangan yang ridha. Kalau kita cinta dengan seseorang, senang dengan seseorang, an kulli 'aibin qalilatun, bisa menutupi semua celah orang yang kita cintai. Ya. Sudah senang dengan ustaz, ustaznya ngomong apa saja dibenarkan. Ilmu, katanya dia. Ya, kalau ustaznya ngomong A, ikut A, B, ikut B, C, ikut C. Ya, kemudian seterusnya. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan ustaznya mengatakan A, yang lain mengatakan Z, salah kamu. Ya, ustaz saya enggak mungkin salah. Oh, dia belajarnya Masya Allah sudah ratusan tahun belajarnya. Barangkali kalau ada. Ya toh? kadung cinta dengan seseorang, kalas, enggak nampak kesalahannya itu enggak nampak. Ya, enggak nampak. Walakinna 'aina as-sukhti tubdil madawiyah. Namun ketika kita benci dengan seseorang, akan nampak sekian banyak kejelekan-kejelekan dari orang tadi. Kalau sudah enggak cocok dengan fulan, dengan alan, kalas, yang muncul itu kejelekan terus, enggak ada baiknya. Ya, enggak ada baiknya. Sampai perkara yang remeh sekalipun dianggap besar kalau sudah enggak cocok dengan seseorang. Enggak boleh demikian ya, fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Harus punya sifat al-'adl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian, janganlah kalian terhalangi untuk berbuat adil, dikarenakan kalian membenci sebuah kaum. Ya, karena benci kepada seseorang, dia enggak bisa berbuat adil. Ya toh? Tahu kalau dia yang salah, tapi kadang benci dengan orang lain, enggak mau mengakui, atau sebaliknya. I'dilu, tetaplah berbuat adil. Huwa aqrabu lit-taqwa. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini beberapa contoh tahkimul kitab was sunnah. Ya, tahkimul kitab was sunnah. Nah, walaupun masih banyak lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hal-hal yang lainnya yang merupakan wujud tahkimul kitab was sunnah. Ini langkah yang pertama. Ketika muncul khilaf di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wa minha su'alu ahli al-ilmi min ahli sunnah. Cara yang kedua untuk meredam khilaf yang muncul di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah adalah su'alu ahli al-ilmi min ahli sunnah. Bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui perkara tersebut. Dalam ayat ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terdapat adab dalam bertanya. Ya. Dalam ayat tadi surat An-Nahl ayat 43 terdapat adab bertanya. Yang pertama, di antara adab dalam bertanya adalah soal ahli ilmu, bertanya kepada ahlinya. Ya, itu adabnya. Termasuk salah kesalahan di fani fidina azani Allah wa iyyakum, kita menanyakan sebuah perkara tidak pada ahlinya. Nah, ketika muncul fitnah baina ahli sunnati wal jamaah, khususnya fitnah yang muncul baina ulama ahli sunnati wal jamaah atau du'at, khilaf yang muncul di tengah-tengah para ulama, khilaf yang muncul di tengah-tengah du'at ahli sunnati wal jamaah, maka tanya kepada kibarul ulama. Ya, kibarul ulama. Nah, jangan sampai salah alamat, bertanya kepada orang-orang yang di karbit nampak seperti ulama. Di karbit ya. Tahu di karbit ya? Ya lah. Ayo. Belum waktunya mateng, dipaksa untuk mateng. Ya, hanya dengan jilzah, ya, pertemuan 1-3 jam, walah jadi imam jarah wa ta'adil. Ya, kalau ada fitnah, nanya sama fulan. Ya, ya, ya, ya, itu salah alamat. salah alamat. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang ditunjukkan dalam ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, su'aluhum an jahlin. Su'aluhum an jahlin istifsaran wasti'laman. Bertanya kepada para ulama karena memang tidak mengetahui ilmunya, dalam rangka mengambil ilmu dan berusaha mengamalkannya. Itu adabnya. Bertanya kepada para ulama karena memang gak tahu ilmunya. Ya. Kemudian tujuan dia dalam bertanya tadi untuk betul-betul mencari kebenaran dan berusaha mengamalkannya. Tidak dalam rangka tatap bu'ur ruhok, ya, mencari-cari keringanan atau mencari-cari siapa yang sekiranya bisa menjadi pendukungnya. Ya, sudah kadung, ya, gak cocok dengan bulan, cari siapa kira-kira para ulama yang sekiranya bisa membantah alam ini. Ya, nyari di mana Syekh Allah, Syekh Fulan disebutkan dan semisal. Tidak demikian di panik jenah agamnya Allah. Beliau mengatakan, walakin ba'da talabatil ilmi radiya bima indahu minal ilmi wa asbaha yujadilu bihi kulla man yukhalifu. Akan tetapi yang disayangkan, kata beliau rahimahullah, Sebagian penuntut ilmu merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, merasa cukup sebagian penuntut ilmu, sehingga dia memberanikan diri membantah setiap orang yang tidak sependapat dengan dia. Ya. Nah, baru belajar sebulan, dua bulan, itu pun enggak full sebulan dua bulan. Ya, sebulannya itu ketemunya taklimnya tiap hari Senin sama hari Jumat toh. Ya, taklimnya tiap hari Senin, hari Jumat, dapat dua bulan, tiga bulan, kelar, cukup, enggak perlu tanya sama para ulama. Ya, sudah punya ilmunya kita. Ya. Nah, kalau ada orang yang enggak sependapat dengan dia, dibantah. Ya, baik langsung dalam majelis tatap muka atau dalam dunia maya, dalam internet, ya, dan misalnya ada pernyataan ini dibantah sama dia, ketika ada yang mengingatkan, ya, dibantah lagi, dan misalnya, nah, ya, rata-rata orang-orang yang modelnya demikian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, justru menyebabkan fitnah semakin besar. Ya, yang seharusnya diam ikut-ikut ngomong, ya, merasa sudah punya ilmu dengan kadar yang tadi disebutkan, ya, sekedar majelis umum, ya sepekan dua kali ya lumayan, ya, Jumat sama Sabtu, ya, dapat dua tiga bulan atau setengah tahun lah, ya, lumayan. Iya, berani dia bicara, ya, Syekh Fulan itu salah, ya, Ustaz Fulan itu salah, ya, Ustaz Alan itu apa banyak ngomongnya, ya, salah itu. Loh, yang benar gimana? Yang benar itu begini begini begini begini. Gak ada dalilnya sama sekali. Nah, tayyibah dari panitia nazar ya Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al Imam Hafizahullah Taala. Beliau membawakan sebuah ucapan yang indah, ya, untuk meredam khilaf. Ya, yang harus dipahami oleh setiap mukmin. Kata beliau rahimahullah, "Lau sakata man la ya'lam hatta yatakallam man ya'lam lantaha al-khilaf." Lau sakata man la ya'lam hatta yatakallama man ya'lam lantaha al-khilaf. Kata beliau, lau sakata, kalau seandainya orang-orang yang enggak memiliki ilmu diam, ya, diam yang ayem, duduk yang tenang, jangan ribut. Sampai para ulama berbicara tentang masalah tersebut, lantahal khilaf. Ini saya akan cepat tuntas yang namanya khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Nah, ketika ada khilaf di kalangan para ulama, alim fulan dengan alim alam, syekh fulan dengan syekh alam, berselisih, ini tentunya yang menangani juga para ulama. Adapun kita yang bukan termasuk deretan para ulama, ya, yang mungkin termasuk deretan para tuwailib, ya, talib-talib junior, bukan senior, talib-talib junior harus diam, ya, supaya selesai. Ya mana? Ya toh? Diam, gak usah ikut campur, ditangani oleh ahlinya, ya, sibuk ngaji, rutin dan semisalnya beres. Ya, sampai para ulama yang ahli dalam bidangnya tersebut berbicara, akan selesai khilafnya. Kalau sebaliknya, orang-orang yang enggak punya ilmu tapi merasa punya ilmu, ya, orang-orang yang enggak ahli tapi merasa bisa, kemudian ikut-ikut berbicara, ya qul inna a'zani Allahu wa iyyakum, justru akan membuat keadaan semakin kacau. Ya. Padahal para ulama sudah mengatakan diam. Jangan ada yang ikut campur, ya, tetap, ya, tetap ikut campur. Ya. Allahu taala alam. Agar ya kana ridha azami Allahu wa iya. Lama kan? Wa hadza sababun min asbabil firqah wal ikhtilaf. Dan ini termasuk sebab dari sekian banyak sebab munculnya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang merasa cukup dengan kadar keilmuannya yang sangat-sangat minim, ya, kemudian memberanikan diri masuk dalam urusan-urusan yang bukan bidangnya, ya, ini sebab utama munculnya khilaf di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah yang semakin memperkeruh keadaan ketika ada fitnah. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama, "Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum." Ya. Man takallama fi ghairi fannihi adha bittammat. Man takallama fi ghairi fannihi adha bittammat. Barang siapa yang berbicara bukan dalam bidangnya, dia akan membawakan sekian banyak hal-hal yang justru menghancurkan. Tomat di sini bukan buah tomat itu, ya, tapi hal-hal yang menghancurkan. Orang nggak tahu mesin, ya, berlagak tahu mesin, apa jadinya? Tambah hancur. Ya kan, enggak? Ya kan? Nah, anggaplah contoh, ya, contoh ringannya. Nggak tahu mesin, nggak tahu elektronik, nggak tahu hal-hal yang demikian, ya. Pas kebetulan di rumahnya magic gear-nya rusak. Ya, magic gear rusak. Enggak bisa nyala. Sok tahu dia. Oh, itu mungkin karena kotor. Coba dicuci magic gear-nya. Tuh, dicuci gimana, Pak? Dicuci pakai sabun, ya, kayak cuci baju gitu loh. Ya, mungkin itu ada karat-karat dan sebagainya. Coba dicuci. Direndam dulu setengah jam, nanti dikeringkan, kasih pewangi dan semisalnya. Nanti coba dinyalakan. Kira-kira apa yang terjadi? Bani Bicina Azan, ya Allah wa iyyakum. Hah? Nah, meledak magic gear-nya tadi. Bab yang ringan. Ya, kalau bukan bidangnya, berani berbicara, hasilnya akan muncul kerusakan di Bani Bicina Azan, ya Allah wa iyyakum. Apalagi dalam urusan fitnah. Apalagi fitnah yang muncul di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi di tengah-tengah para ulama yang menyangkut kehormatan para ulama, ya, kita mengganggu kehormatan saudara kita sesama muslim saja, betul-betul dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, apalagi terkait dengan kehormatan para ulama. Ya, hati-hati. Harus hati-hati. Diam. Kalau bukan ahlinya, diam. Jangan ikut campur. Kemudian dia mengatakan, wa minha, dalam jati. Wa minha al-iqbal ala talabil ilmi. Cara yang ketiga untuk meredam khilaf yang muncul di kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah al-iqbal ala talabil ilmi, menyibukkan diri dengan kegiatan talabul ilmi syar'i, menimba agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ قُسُورِكَ, kalau engkau mau bercermin melihat kekurangan yang ada dalam dirimu, bal ila annaka lasta bishay'in ila janibil ulama'il mutaqaddimin kal Hafidz Ibnu Katsir wa man taqaddamahu min al-huffadhil mubarrizina fi fununin shatta, ila nadarta ila ha'ula'il huffaz shaghalta bi nafsik 'anil intiqad 'ala al-akharin. Ya, kalau kita mau mengajak kekurangan yang ada dalam diri kita, kemudian kita bandingkan diri kita dengan para ulama terdahulu seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah atau para ulama sebelum beliau rahimahumullahu taala ajma'in, ya, kemudian kita bandingkan kadar ilmu kita dengan mereka, tentunya kita tidak akan tersibukkan, ya, sibuk untuk bantah sana bantah sini padahal bukan bidangnya. Ya lah. Nah, kalau kita ngajak, ya, sudah seberapa ilmu kita dibandingkan dengan mereka? Ya. Kalau antum merasa besar, oh saya, masya Allah, hafal Al-Quran, tajwidnya bagus, ya, saya sudah belajar pada sekian banyak ustaz, sekian banyak ustaz misalkan, ya, kok bisa, kok banyak ustaz, kok tak lihat nggak pernah ngaji di sebuah pesantren, kan ikut daurah. Ya, ikut daurah. Di sini Ustaz Bulan yang ngajar, dicatat guru saya satu Ustaz Bulan. Daurah ini. Ya. Daurah yang sana lagi, oh nambah ustaz yang lain, catatan gitu. Ada 1500 ustaz. Tuh kan? Hampir menyaingi Imam Bukhari. Hampir menyaingi Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari punya ribuan syekh. Saya juga punya ribuan ustaz, 1500 ustaz. Nih catatannya. Sebutkan daurah ini. Itu daurahnya tok. Nah. Itu pun dalam daurah cuma pindah tempat tidur. Datang di depan tidur. Taruh rekaman selesai tidur. Nah, tengah-tengah taklim, daurah belum selesai keluar. Ya, lihat pasarnya. Ya, lumayan, Rek. Apa kira-kira ini? Oh, pas di Ngawi. Nyari apa khas Ngawi? Pas di Jogja nyari khas Jogja dan semisalnya. Itu ditutup. Ya. Nah, anggaplah Anda merasa besar. Ya, sudah merasa besar, punya 1500 ustaz. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Mana kiprah Anda? Mana jasa Anda terhadap agama Islam? Kalau mereka para ulama, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, betul-betul besar jasa mereka dalam menjaga keutuhan, menjaga agama Islam, membukukan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karya tulisnya banyak. Sementara kita, mana karya tulisnya? Bingung dia. Oh iya ya. Kalau ustaz banyak, karya tulis dah ada. Nyatet enggak pernah. Oh ada. Di mana? Di komputer. Ya. Rekaman kajian. Sabar ya. Rekaman kajian banyak ya. Hardis saya yang 320 giga penuh. Itu ceramah orang lain, bukan hasil karyamu. Kan begitu. Kalaupun Anda mampu menghasilkan sebuah karya tulis, apakah setara bobot keilmuannya dengan yang ditulis oleh salafun salih ridwanullahi taala alaihi majma'in? Enggak ada apa-apanya. Ya, kalau dahulu walaupun risalahnya kecil dan tipis, tapi betul-betul berbobot. Ya, kalau sekarang, ya, cuma menu-menuin halaman toh. Ya, pokoknya tidak ada. Kami berjina azan ya Allah. Nah, itu kalau dipahami oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin tersibukkan dalam masalah gila. Tidak mungkin tersibukkan dengan masalah fitnah. Sibuk dengan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ya, ngaca. Semakin tahun, semakin keriput wajahnya. semakin tahun semakin tambah jenggotnya yang punya jenggot. Nah, yang sudah lebat jenggotnya, loh sudah nongol ubannya di jenggotnya dah. Pertanyaannya, mana jasa saya terhadap agama Islam? Ya loh, mana jasa saya terhadap agama Islam? Tidak ada. Ya loh, ayo. Harusnya dia sadar. Ya, harus tahu diri. Bahasa kasarannya, harus tahu diri. Seberapa, mana jasamu terhadap Islam? Kok sampai sibuk dengan urusan-urusan yang bukan bidangnya? Nah, kalau ini dipahami akan cepat selesai yang namanya khilaf. Nah, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Namun sayangnya banyak di antara umat manusia yang tidak memahami hal tersebut. Nah. Baik, wa minha. Yang keempat. An-nazar fi ikhtilafi as-sahabah. An-nazar fi ikhtilafi as-sahabah. Cara yang keempat untuk meredam khilaf yang muncul di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah adalah menengok bagaimana langkah yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain ketika menghadapi yang namanya fitnah. Faman ba'dahu minal ulama al-mubarrijin. Juga melihat bagaimana khilaf yang pernah ada di tengah-tengah para ulama terdahulu. Nah, ila nadarta ila khilafihim hamalta mukhalifata ala salama. Kalau kita betul-betul menengok sejarah bagaimana para sahabat, para ulama dalam menyikapi fitnah, tentunya kita akan bersikap ya, memberikan toleransi kepada yang tidak sepaham dengan kita. Kalau dalam urusan-urusan yang memang boleh untuk ditoleran. Walam tutalibhu bil khudu'i li ra'yi. Dan engkau tidak akan memaksa lawanmu untuk tunduk terhadap pendapatmu. Nah, kalau sekarang berbalik. Ya, berbalik. Kalau dulu para sahabat, mereka betul-betul bagaimana caranya supaya fitnahnya selesai. Kalau sekarang, justru melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah semakin menjadi-jadi. Ya, nabrak sana, nabrak sini, dan semisalnya. Kalau para sahabat, yang didahulukan adalah husnudzon, berbaik sangka terhadap lawannya, yang mungkin tidak sependapat dengan dia. Kalau sekarang, malah dikedepankan su'udzon dengan saudaranya sesama muslim. Bahkan lebih parah, dia mengharuskan lawannya harus tunduk terhadap pendapatnya. Kalau datang argumentasi dari saudaranya, entah dalam bentuk risalah atau dalam bentuk kaset ceramah dan semisalnya, cuma ditaruh tok, gak didengarkan. Alasannya paling gitu-gitu tok. Taruh, ada masalah taruh, ada kaset taruh, ya. Ada ceramah ini, taruh. Gak didengarkan, alasannya paling gitu-gitu kok. Giliran dia yang punya hujjah dikasihkan kepada orang lain, ini bacaan, harus kamu baca, wajib. Misalkan, ya, bacaan, ya, sampai ditutupin-tutupin, harus dibaca. Kan sini misalnya, giliran hujjah dari lawannya, ya, datang, lempar, datang, lempar. Paling gitu-gitu kata ini. Tapi kalau dia yang menyampaikan hujah, baca, harus dibaca, dengarkan, harus didengarkan, dari awal sampai selesai, jangan ngantuk. Begitu. Ya, tarkun. Jauh bedanya antara salaf generasi awal dari kalangan para sahabat ketika menyikapi fitnah dengan sekarang. Fitnah antara sahabatnya mulia Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Masing-masing itu berusaha meredam fitnah. Ya, masing-masing kubu berusaha meredam fitnah. Ali radhiyallahu taala an berusaha agar selesai fitnah tersebut. Muawiyah juga demikian. Ya, kalau sekarang enggak. Ya, tambah senang kalau panas. Ya, tambah senang. Ayo, salam Ustaz. Salam apa? Salam enggak mukul-mukul orang ini. Ayo, pengennya itu yang galak-galak. Enggak senang perdamaian. Allahu musta'an wa alaihi tiklah. Nah. Dia mengatakan, "Wa 'alimta." Kalau engkau betul-betul memahami yang demikian, engkau akan tahu annaka bi mutalabatihi lil khudu'i li ra'yik tad'uhu ila ta'til fahmihi wa aqlihi. Kalau kita bersikap memaksa lawan kita untuk tunduk dengan pendapat kita, sama halnya kita menolak ya hujjah dan argumentasi yang dia sampaikan. Wa tad'uhu ila taqlidi, dan engkau memaksa dirinya untuk taklid kepadamu. Wa taqlidu fid din haram, sementara taklid dalam agama itu haram hukumnya. Qala Allah Ta'ala wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun ila ghairi dhalik min al-adillah al-mabsutah fi kitab al-Syaukani al-qawl al-mubin fi adillah al-ijtihad wa at-taklid. Yang terakhir, wa minha an-nazar ila ahwal al-mujtama'i al-islami. Yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima, langkah untuk meredam fitnah di antara ahli sunnah wal jamaah, an-nazar ila ahwalil mujtama' al-islami. Melihat keadaan masyarakat saat ini. Wa ma tuhitu bihi min al-akhtar, dan bahaya-bahaya yang meliputi mereka. Wa jahli kathirin min ahli, dan kebodohan yang menyebar di tengah-tengah mereka. Fa innaka idza nadarta ila al-mujtama' al-islami shaghalta an akhika alladhi yukhalifuka fi fahmik wa qaddamta al-ahamm fal aham. Kalau engkau betul-betul paham keadaan masyarakat saat ini, tentunya engkau tidak akan disibukkan untuk membantah saudaramu yang tidak sepaham dan semisal. Nah, hakala ifani kecina azani Allah wa iya. Kita tengok masyarakat kita ya, di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka betul-betul di atas bahaya ya, syahwat betul-betul kuat mencengkeram mereka. Syubhat juga demikian, tidak kalah ganasnya menyerang kaum muslimin ya. Kalau kita paham keadaan mereka, tentunya kita enggak bakal tersibukkan untuk melakukan hal-hal yang demikian ini kepada kedin a'azani Allah wa iyyaku. Lebih parahnya lagi, khilaf yang ada di antara ahlus sunnah semacam ini itu betul-betul dimanfaatkan oleh musuh-musuh dakwah. Dimanfaatkan oleh musuh-musuh dakwah. Ketika ada orang yang mulai condong dengan dakwah yang benar, dakwah ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka musuh-musuh dakwah mengambil kesempatan. Kamu ingin tahu ahli sunnah kayak apa? Nih lihat. Ya, ditonjolkan fitnah yang terjadi. Ya, fitnah A, B, ya, yang ini saling mencela, yang ini saling mukul, yang ini dan sebagainya, terusnya. Akhirnya orang anti, fobi dengan yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya kali ini kita akan Allahu wa iyyaku. Walaupun demikian, ya, walaupun demikian, secara ilmu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah tahu ya, nasihat dari al-imam al-wadi'i rahimahullah ta'ala, al-ilaj ya, obat untuk mengatasi fitnah yang terjadi di antara ahlu sunnah wal jamaah. Namun sedikit di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cengkraman fitnah. Sedikit di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cengkraman fitnah. Yang betul-betul diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul bisa selamat dari yang namanya fitnah, itu mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik dari Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat darinya, ma zaka minkum min ahadin abadan, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat, yang bersih hatinya selama-lamanya. Artinya apa? Kalau bukan keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal, semua orang akan jatuh dalam yang namanya fitnah. Walakinallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa, dan benar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Al-Miqdad, inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang betul-betul beruntung adalah orang yang dijauhkan dari yang namanya fitnah. Tiga kali beliau menyebutkan sabda tersebut. Wa man ibtuliya fa sabara fawahan. Dan barang siapa yang diuji dengan fitnah tadi, kemudian dia mampu bersabar, mampu melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum fawahan, ai ajaban li amri. Maka sungguh menakjubkan keadaan, betul-betul selamat dari kobaran fitnah. Nasallallahu taala al-afiyah was-salamah fid dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa rabbana bil ma'af. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fiik.